Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu yang saya muliakan, kita insyaallah di pagi hari ini akan membahas ayat 104 dan 105 cukup insyaallah dua ayat saja yang akan kita bahas, karena ayat selanjutnya, ayat 106 dan 107 itu pembahasannya cukup panjang terkait dengan nasakh dan mansukh kita insyaallah akan menyelesaikan dua ayat itu saja di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita mampu mengambil ibrah pelajaran dari kedua ayat ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama dua ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhunna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا, وهي orang-orang yang beriman, لا تقولوا راعينا, kalian jangan mengatakan راعينا. راعينا itu artinya perhatikan kami. Waqulu dzurna, tetapi katakanlah, lihatlah kami. Wasma'u, dan ingat, kalian harus mendengar dengan baik. Walil kafirina 'adzabun alim, bagi orang-orang kafir mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ma yawaddu alladzina kafaru, orang-orang kufur, orang-orang kafir tidak menginginkan. Siapa orang-orang kafir itu? Min ahlil kitabi, baik dari kalangan ahlul kitab, walal musyrikin, demikian juga orang-orang musyrik, mereka sama tidak menginginkan. Ayyunazzala alaikum, mereka tidak menginginkan agar diturunkan untuk kalian itu, min khairin, kebaikan apapun, min rabbikum, dari Rabb kalian. Wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha, Allah mengkhususkan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk memberikan rahmat. Wallahu dzul fadlil 'adzim, sungguh Allah itu pemilik karunia yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, dua ayat ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah al-adabu fi ikhtiyaril kalimat. Ini terkait dengan adab di dalam memilih kalimat-kalimat. Jadi selektif untuk memilih diksi yang tepat ketika kita berbicara dengan siapapun. Dan ini adalah bagian dari kearifan. Yang kedua adalah syiddatu adawatil kafirina wa ahlil kitabi lil muslimin, adalah permusuhan orang-orang kafir ya, dan ahlul kitab ya, yang sedemikian rupa terhadap umat Islam ya. Dan ini berlaku universal, baik ketika pada masa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah maupun pada masa seperti sekarang ini. Nah, hadirin rahimakumullah ya, kita insyaallah akan membaca tafsir ayat 104 terlebih dahulu. Insyaallah kita akan baca terlebih dahulu untuk kemudian kita mentadabbur, memahami dan mentadabburinya bersama. Ya, al-adabu fi ikhtiyari kalimat, adab-adab memilih kalimat. Nahallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melarang ibadahu al-mu'minina, hamba-hamba Allah atau hamba-hambanya yang beriman, an yatashabbahu bil kafirina, untuk menyerupai orang-orang kafir, fi maqalihim. Ini ada penulisan yang salah ya, bukan fi maqamihim tetapi fi maqalihim ya, bukan mim tapi lam ya, di dalam kata-kata mereka, wa fa'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka ya. Karena kalau maqam lawannya adalah ya qu'ud ya, maqam itu berdiri, lawan katanya adalah duduk ya. Tapi kalau fa'al perbuatan, maka lawannya adalah maqal perkataan gitu. Oleh karena itu maka dalam teks aslinya tafsir Ibnu Katsir bukan fi maqamihim tetapi fi maqalihim wa fa'alihim ya, di dalam kata-kata dan perbuatan mereka. Wa dzalika annal yahuda, hal itu karena orang-orang Yahudi, kanu yu'anuna minal kalam, mereka itu ya, biasa melakukan ya, sesuatu di dalam pembicaraan mereka, ma fihi tauriyatan ya, perkataan-perkataan yang mengandung makna-makna ganda, makna-makna yang dimaksudkan dengan sesuatu yang lain. Lima yaqsudunahu minat tanqis, karena mereka bermaksud ya merendahkan orang yang diajak bicara oleh mereka itu. Alaihim la'idullah, oleh karena itu maka laknat Allah mudah-mudahan ditimpakan kepada mereka. Fa idza aradu an yaqulu, jika mereka ingin mengatakan isma' lana, dengarlah kami, yaquluna ra'ina, mereka mengatakan ra'ina. Ra'ina ini nanti akan disebutkan bahwa ini adalah istilah kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang Ansor. Jadi ini adalah dialek lokal orang Madinah. Ya, maksudnya adalah sama ya, isma' lana, dengarlah kami atau perhatikanlah kami ya. Tetapi orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan itu wa yuwarruna birru'una atau birru'una, mereka memaksudkan dengan kalimat ra'ina itu adalah dengan istilah yang ada di dalam bahasa Ibrani atau di dalam bahasa Siriani, maknanya adalah ra'una. Ra'una itu blow on gitu kan. Nah, ini kan beda gitu kan. Perhatikan, dan mereka mengatakan kalimat yang sama tetapi maksudnya adalah blow on gitu kan. Gitu. Nah, kama qala ta'ala, dan ini seperti yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi, di antara orang-orang Yahudi itu mereka ada orang-orang yang biasa mentahrif, memalingkan kalimat dari tempat-tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa asayna, mereka berkata kami mendengar tetapi kami tidak mau turut. Wasma' wa rumusma'in, dengarlah tapi kami tidak mau mendengar. Wa ra'ina ya, dan kata-kata ra'ina tadi maknanya layam bi alsinatihim, Nah, ini disebabkan karena layyan bialsinatihim. Mereka itu biasa bermain kata, ya. Apa namanya bermain kalimat itu? Semacam sofis ya gitu. Dia mengatakan kebiasaan-kebiasaan kaum sofis di dalam tradisi filsafat itu, di mana mereka kemudian bermain berdialektika gitu kan, dan kemudian dimaksudkan dengan kalimat-kalimat itu ya makna-makna yang tidak dari makna yang umum dipahami dengan kalimat-kalimat itu, wa ta'nan fid din, dan sebagai bentuk penistaan terhadap agama. Walau annahum qalu sami'na wa ta'na, seandainya mereka itu berkata kami mendengar dan kami taat, wasma' wa anturna, dengarlah dan lihatlah kami, lakana khairul lahum wa aqwam, tentu itu lebih baik bagi mereka dan lebih lurus. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, tetapi laknat Allah atas mereka disebabkan karena kekufuran mereka, fala yu'minuna illa qalila, sehingga mereka itu tidak beriman kecuali sekelompok orang yang jumlahnya sedikit saja. Wa kadzalika, demikian pula ja'at al hadisu bil ikhbari anhum, ada hadis-hadis yang menceritakan tentang mereka, bi annahum kanu idza salimu, ketika mereka itu menyampaikan salam, ya mestinya mereka menyampaikan salam itu adalah assalamu alaikum, innama yaquluna assalamu alaikum, ya mereka mengatakan assalamu alaikum. Jadi kalimat itu mirip assalamu alaikum, keselamatan untuk kalian, tetapi mereka mengatakan assalamu alaikum, kematian untuk kalian. Itu beda gitu, keselamatan dengan kematian gitu. Sama dengan apa tadi itu apa ra'ina dalam arti unzurna dengan ra'ina dalam arti ya apa ahmak gitu. Bloon itu kan jauh gitu. Nah, wasam wal maut, dan asam itu artinya adalah al maut, ya kematian. Walihada ya umirna an narudda alaihim bi wa alaikum, oleh karena itu maka kita diperintahkan ketika mendapatkan ungkapan assalamu alaikum itu dijawab dengan wa alaikum, dan untuk kalian pula. Wa inna ma yustajabu lana fihim, hal itu karena Allah akan mengabulkan doa kita atas mereka, wala yustajabu lahum fina, tetapi Allah tidak akan mengabulkan doa mereka atas kita gitu. Jadi meskipun wa'alaikum itu cukup ya. Wal ghorot, yang dimaksud adalah annallaha ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, nahal mu'minina an musyabahatil kafirina qawlan wa fi'lan, melarang untuk menyerupai orang-orang kafir baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan. Nah, ini tadi yang tepat adalah maqalihim wa fa'alihim, karena qawlan wa fi'lan, kata-kata dan perbuatan. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u wal kafirina 'adzabun alim. Tadi terjemahannya sudah. Warawa al-Imam Ahmad an Ibn Umar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bu'istu baina yaday sa'ati bisayf, aku diutus ya pada masa di mana hari kiamat itu sudah dekat ya, diutus dengan pedang. Hatta yu'badallahu wahdahu, sampai Allah itu ya hanya Dia yang disembah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi, dan rizkiku dijadikan di bawah ya bayangan panahku, wa ju'ilati dhillatu wasiwaru 'ala man khalafa amri, dan kerendahan, kehinaan serta kerendahan itu dijadikan bagi orang yang menyalahi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, dan siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari mereka. Warawa Abu Dawud ya, dan Abu Dawud meriwayatkan, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia adalah bagian dari mereka. Fafihi dilalatun ala nahyi syadidi. Nah, dalam hal itu terdapat sebuah petunjuk tentang larangan yang sangat keras, wat tahdid, ancaman, wal wa'id, ya, demikian merupakan janji yang keras, alat tashbihi bil kuffari, untuk menyerupai orang-orang kafir, fi aqwalihim wa af'alihim, dalam kata-kata mereka, perbuatan mereka, walibasihim, dalam pakai cara berpakaian mereka, wa a'yadihim, dan hari-hari besar mereka, wa ibadatihim, dan ibadah-ibadah mereka, wa ghairi dzalika, dan lain-lain, min umurihim, dalam urusan-urusan mereka, allati lam tusyra' lana, di mana hal itu tidak disyariatkan untuk kita, walam nuqarrir 'alaiha, dan kami dan kita tidak harus melakukannya. Wa qala Ad-Dhahhak, Ad-Dhahhak mengatakan an Ibnu Abbasin, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, qala, yang mengatakan kanu yaquluna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan hal itu kepada Rasul sallallahu, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar'ina sam'aka, ya, jagalah kami, ya, ari'na sam'aka, ya, jagalah pendengaran engkau, wa innama ra'ina, ya, kaqaulika ta'ina, tetapi mengatakan ra'ina seperti kalimat atina, ya. Qala Ibnu Ubay mengatakan, qala Ibnu Abi Hatim mengatakan, waruwiya an Abil Aliyah wa Abil Malik war Rabi bin Anas wa Atiyah al-Aufiyah wa Qatadah nahu dhalik, demikian juga dikatakan oleh Abul Aliyah, Abu Malik, Rabi bin Anas, Atiyah al-Aufiyah dan seterusnya, Qatadah dan seterusnya, demikian juga mengatakan hal yang sama. Wa qala Mujahid, dan Mujahid mengatakan, la taqulu ra'ina, janganlah kalian mengatakan ra'ina, la taqunu khilafan, ya, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan dengan makna zahir itu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, la taqulu isma' minna wa nasma'u minka, jangan kalian mengatakan dengarlah dari kami dan kami mendengar dari engkau. Wa qala Atha, la taqulu ra'ina, kanat lughatan taquluha al-Ansar, ia adalah dialek yang dikatakan oleh orang-orang Ansar, panhallahu anha, maka Allah melarangnya. Wa qala As-Sadi, beliau mengatakan, kana rajulun minal yahudi min bani Qainuqa, ya, ada seorang Yahudi yang berasal dari bani Qainuqa, yud'a Rifa'ah bin Zaid, namanya adalah Rifa'ah bin Zaid, ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza laqiyahu, kalau ia bertemu dengannya, faqaddamahu, kemudian berbicara dengannya, qala ari'ni sam'aka wasma' ghairu musma'in, ya. Wa kana al-muslimuna yahsabuna anna al-anbiya'a kanat tubkhamu bihadza, orang-orang Islam menyangka bahwa para nabi itu diagungkan dengan ungkapan seperti itu. Fa kana nasun minhum yaquluna isma' ghairu musma'in ghairu sahirin wa hiya kallati fi suratin nisa, mereka mengatakan isma' ghairu musma'in ghairu sahirin, ini adalah kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Allah tentang mereka di dalam surat An-Nisa. Fataqaddamallahu ilal mu'minina alla yaqulu ra'ina, oleh karena itu maka Allah, ya, memerintahkan kepada orang-orang beriman agar mereka tidak mengatakan ra'ina. Wa kadza qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bin Ahwin min hadza, demikian juga Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan hal yang serupa. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, ada pembahasan tadi menyebutkan bahwa kita harus selektif di dalam memilih kalimat-kalimat supaya kita tidak terjebak, ya, ke dalam cara-cara permainan orang-orang Yahudi, khususnya ketika mereka berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, tadi disebut bahwa kalimat ra'ina, ya, itu ra'a yar'a, ya, itu memelihara, menjaga, ya. Dalam bahasa Arabnya memelihara, menjaga. Itu biasa dipakai oleh orang Ansor, orang Medina, sebagai sebuah dialek lokal orang Medina untuk mengatakan bahwa pelan-pelan, iya, karena kami ingin mendengar supaya kami paham. Jadi kan ada orang ketika misalnya berbicara dengan orang lain, tolong itu kan ngobrolnya agak pelan biar kami bisa mengikuti, biar kami bisa paham. Nah, demikian mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu ingin agar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dengan mereka itu berbicara dengan pelan, ya, supaya mereka itu mendengar dengan baik, bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul, bisa memahaminya. Itu. Nah, mereka kemudian mengatakan ra'ina ya Rasulullah. Itu. Pelan-pelan wahai Rasulullah. Itu maksudnya biar Rasul itu menjaga, memelihara, gitu kan. Para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu tentu saja kecerdasan orang-orang yang mengikuti pembelajaran dengan Rasul itu kan tidak sama, ya. Ada al-furuq al-fardiyah, perbedaan-perbedaan potensi kecerdasan, itu daya tangkap, cara belajar anak-anak didik itu yang berbeda, dan inilah yang kemudian Rasul diminta agar mengikuti, ya, apa perbedaan-perbedaan, menjaga perbedaan-perbedaan itu, gitu. Nah, mereka kemudian mengatakannya ra'ina dalam dialek, ya, Ansor, gitu, dalam dialek Ansor. Jadi hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa tidak setiap orang Arab itu memiliki istilah-istilah yang sama. Nah, sama dengan misalnya bahasa Melayu gitu kan. Dalam bahasa Indonesia itu kita memiliki istilah-istilah yang kalau disebutkan di hadapan orang-orang Malaysia itu mereka akan tertawa gitu. Sama juga gitu kan. Orang Madinah dengan orang Mekah ini punya istilah-istilah yang berbeda. Orang-orang Madinah memiliki istilah-istilah yang, ya, tidak biasa dipakai oleh orang-orang Mekah, demikian juga oleh suku-suku yang lain. Itulah karenanya maka bahkan di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan ahruf sab'ah, tujuh dialek, ya. Kita sekarang Al-Quran Mushaf Utsmani ini mengacu pada dialek Quraisy saja, satu dialek saja, karena Al-Quran diturunkan aslinya di dalam dialek Quraisy. Ya, tetapi karena banyak kabilah-kabilah yang lain yang tidak bisa mengikuti Al-Quran kalau dengan merujuk pada hanya kabilah Quraisy, maka ada rukhsah, keringanan, di mana Allah, ya, memberikan keringanan Al-Quran kemudian, ya, bisa dibaca dalam tujuh dialek. Tentu tidak setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran ada dialek lainnya, gitu kan? Tapi istilah-istilah khusus yang kita tidak tahu itu di dalam Al-Qur'an ini yang kemudian bisa dibaca dalam logat yang berbeda, ya, dalam logat yang berbeda. Kenapa kita sekarang tidak tahu? Karena 6 dialek lain itu kan sudah tidak ada, gitu kan. Yang ada sekarang adalah dialek Quraisy, dan inilah yang kemudian menjadi keputusan Utsman bin Affan ketika beliau berpesan kepada anggota tim, ya, kompilasi Al-Qur'an pada masa Utsman bin Affan, ya, yang dikepalai oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah seorang Ansor. Kemudian ada 3 anggota tim dari kalangan Muhajirun, dan Utsman bin Affan berbicara kepada mereka, jika kalian berselisih cara membaca Al-Quran, maka tulislah ia dengan logat atau dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan logat Quraisy, gitu. Nah, jadi kalimat-kalimat atau kalimat ra'ina sekali lagi ini adalah lahjah atau dialek Ansor Madinah, ya, dimaksudkan tadi, gitu. Nah, ketika dalam kasus disebutkan di sini ada seorang Yahudi dari Bani Qainuqa namanya Rifa'at bin Zaid, ya, itu kemudian mengatakan kalimat yang sama seperti kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang Islam, orang-orang Ansor, ya, kepada Rasulullah agar Rasul berbicara dengan mereka itu secara pelan, ya perlahan, agar bisa diikuti, bisa dipahami. Maka Rifa'ah bin Zaid juga mengatakan hal yang sama kepada Rasulullah. Ra'ina ya Rasulullah. Ya. Ketika ia kemudian pulang dan menemui orang-orang Yahudi yang lain, dia bercerita, ya, dia bercerita bahwa ia mengatakan itu kepada Rasulullah SAW, ra'ina, itu kan. Artinya mereka kemudian tertawa terbahak-bahak, ya. Nah, Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang apa tokoh dari kalangan Ansor, itu mendengar bahwa mereka itu tertawa ketika disebutkan bahwa Rifa'ah bin Zaid mengatakan pada Rasulullah ra'ina, gitu kan. Kalimat yang sama seperti yang biasa dikatakan oleh orang-orang Ansor, tetapi kemudian membuat mereka tertawa. Nah, ini kan ada sesuatu, apa gitu kan. Sa'ad bin Mu'ad paham dengan bahasa Ibrani, ya. Oleh karena itu, maka siapa di antara kalian yang mengatakan itu, ya, maka akan aku penggal lehernya, kata Sa'ad bin Mu'ad. Mereka kemudian mengatakan, gitu kan, loh, bukankah kalian biasa mengatakan yang sama kepada Rasulullah, gitu kan. Akhirnya kemudian turun ayat ini, ya, turun ayat ini. Jadi ini adalah asbabun nuzul mengapa ayat ini turun. Karena Sa'ad bin Mu'ad mendengar, gitu kan, orang-orang Yahudi tertawa disebabkan karena ucapan mereka, ra'ina, sesuatu yang biasa dikatakan oleh orang Ansar, tetapi memiliki makna yang lain. Karena itu maka ada kaidah di dalam bahasa Arab, gitu kan, apa, siapa yang mengetahui suatu bahasa suatu kaum, maka amina min makrihim, dia akan selamat dari tipu daya mereka. Itulah yang membuat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani, ya, karena orang Yahudi adalah ancaman potensial, ya, bagi umat Islam di Madinah. Karena itu maka Zaid bin Sabit kemudian diperintahkan untuk menguasai, mempelajari bahasa Ibrani, dan beliau menguasainya dalam waktu 17 hari saja, bayangkan 17 hari kita belajar bahasa Inggris dari kecil. 17 tahun. Nah, dia itu luar biasa, ya, hadirin rahimakumullah, ya. Apa, Rasulullah SAW itu mengkader sahabat itu luar biasa, ya. Jadi ketika Rasul SAW itu menulis apa surat, ya, untuk tokoh-tokoh pemuka-pemuka negara tertentu, misalnya ketika Rasul menulis surat untuk Mukaukis misalnya di Alexandria misalnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira Rasul itu menulis dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Kipti, gitu kan. Nah, Mukaukis kan bukan orang Arab. Ya, ketika itu Mesir itu, Alexandria itu adalah bangsa Kipti, bukan bangsa Arab. Karena Arabisasi itu baru terjadi ketika Amr bin As tahun 641 melakukan futuh, membebaskan Mesir. Baru kemudian Arabisasi di situ, ya. Sebelumnya bukan orang Arab, mereka disebut sebagai bangsa Kipti, ya. Demikian juga misalnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke Heraklius misalnya, penguasa Roma misalnya di Syam. Apakah Rasul menulisannya dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Roma? Nah, jadi itu luar biasa ternyata, ya. Apa, saya mendapatkan satu literatur sangat penting ketika seorang ahli sejarah penulis Murawijud Dhahab Al-Mas'udi, ya, itu menulis tentang sekretaris-sekretaris Rasul, ya, bahwa Rasul itu punya sekretaris yang menguasai bahasa-bahasa asing. Karena itu maka selain, ya, surat itu ditulis dalam bahasa Arab sebagai naskah asli, tetapi juga mereka kemudian terjemahkan ke dalam bahasa yang menjadi objek dari surat itu. Jadi ketika surat itu akan dikirimkan ke Mukaukis di Alexandria, maka itu ditulis dalam bahasa, ya, Kipti, ya. Demikian seterusnya. Tetapi aslinya ada, gitu kan. Jadi dibuat dalam dua naskah. Karena itu maka sampai sekarang itu kemudian diterbitkan satu buku, judulnya adalah Al-Wathaik, ya, dokumentasi surat-surat yang diterbitkan atau dikeluarkan pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidun. Umar Utsman, apa Abu Bakar, Umar Utsman, Ali, itu ternyata tebal sekali itu dokumennya, itu sampai sekarang itu luar biasa. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, ini adalah keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari kondisi di mana mereka orang-orang Quraisy, orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj itu adalah orang-orang ummiyun yang tidak bisa membaca dan menulis, ya. Kemudian berubah sedemikian drastis menjadi bangsa yang menguasai administrasi negara, bayangkan itu. Itu Muhammad Mustafa Al-Anthami dalam sebuah buku tentang wahyu Al-Qur'an dari pewahyuan sampai kodifikasi itu menuliskan tentang berapa jumlah sahabat yang terlibat di dalam penulisan wahyu Al-Qur'an. Judul apa jumlahnya, yang menulis satu demi satu, ternyata itu saya hitung ada 65 sekretaris Rasul dalam bidang penulisan wahyu, itu baru wahyu. Belum lagi kemudian surat menyurat dan kemudian sekretaris pribadinya dan lain-lain. Nah, ini. Jadi Sa'ad bin Mu'ad itu paham ya bahasa Ibrani. Demikian juga misalnya Zaid bin Sabit, beliau ditugaskan secara khusus untuk mendalami bahasa Ibrani itu. Dan ketika Sa'ad bin Mu'ad mendengar mereka membicarakan tentang kalimat yang sama yang biasa disebutkan oleh orang-orang Ansar terhadap Rasulullah, kemudian mereka mengatakan bahwa kalian juga mengatakan hal yang sama kepada Rasul, tapi kemudian turun ayat ini yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat ro'ina ya oleh orang-orang Yahudi itu memiliki makna yang berbeda dari kalimat ro'ina yang biasa disampaikan oleh orang-orang Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam riwayat lain mereka itu menyebutnya adalah ro'una ya, tidak ro'ina. Nah, ini yang kemudian umat Islam ketika mereka tidak paham dengan bahasa Ibrani atau Syriani, ya kenapa bahasa Ibrani dan Syriani? Karena ya yang menjadi lingua Fransa ya pada masa Isa alaihissalam itu bukan Ibrani tetapi Syriani. Tetapi antara Ibrani dengan Syriani itu memiliki kedekatan. Jadi ada perubahan-perubahan ya, seperti dulu biasa disebutkan bahasa Melayu, sekarang disebut bahasa Indonesia misalnya. Kurang lebih begitulah antara Ibrani dengan Syriani. Nah, sekarang bahasa lingua Fransa kita adalah bahasa Indonesia. Karena itu tidak disebut dengan bahasa Melayu. Dulu kurang lebih begitu. Pada masa Musa alaihissalam ya, pada masa Musa alaihissalam bahasa yang kemudian menjadi lingua Fransanya adalah Ibrani. Pada masa Isa itu bahasa Syriani ya. Nah, karena itu maka pada masa Rasulullah SAW dimungkinkan imma bahasa Ibrani atau bahasa Syriani yang menjadi rujukan mereka, itu ada kemungkinan itu. Karena itu maka mereka umat Islam yang tidak memahami bahasa Ibrani atau bahasa Syriani ketika mendengar kalimat ro'una dalam riwayat lain, versi lain, itu disangka bahwa ini adalah bentuk ta'zim mereka terhadap para nabi. Ta'zim itu mengagungkan, karena seringkali dalam bahasa Arab ya untuk menghormati kalimat mufrad itu diungkapkan dalam bentuk jamak. Miriplah seperti kita gitu kan. Kalau misalnya menyebut ente gitu kan juga anta sebenarnya kan. Kalau menyebut anta atau ente itu kan seolah-olah merendahkan atau paling tidak sederajat. Tapi yang populer sekarang tidak lagi mengatakan anta atau ente, tapi antum. Antum gimana sih gitu kan? Padahal adalah yang dihitung adalah seseorang gitu kan, bukan banyak orang. Nah, ini cara gitu kan. Demikian juga ungkapan dalam bentuk fi'il, dalam bentuk perbuatan verb ya. Kalau misalnya kalimat yang mengungkapkan menyebutkan tentang mufrad itu dianggap tidak hormat, maka seseorang yang kemudian diajak bicara itu padahal dia adalah sendiri ya, kemudian dikatakan diungkapkan dengan balik kalimat yang jamak. Atakulun gitu. Anda sudah makan belum? Padahal yang ditanya adalah akaltum atau kamu sudah makan? Anda sudah makan belum? Padahal yang diajak bicara hanyalah seorang. Tapi kemudian akaltum halakatum, gitu. Nah ini contoh, ya. Jadi orang-orang Arab, orang umat Islam ketika itu menyangka, ketika mereka mengatakan ro'una, itu adalah ungkapan ta'zim. Padahal yang dimaksud adalah ro'una dalam arti ahmad, gitu kan. Ya. Perhatikan kami, atau pelan-pelan, gitu, tapi dimaksudkan, lu kok blon amat sih? Nah itu kalimat-kalimat kurang ajar mereka yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, ya, maka umat Islam dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi, baik di dalam cara berbicara maupun di dalam cara berbuat, ya, cara berbuat. Ya, karena itulah maka, ya, hadirin rahimakumullah, kita harus sangat selektif ketika sekarang, ya, juga mendapatkan kalimat-kalimat yang biasa diungkapkan yang kita tidak tahu sesungguhnya ia adalah diungkapkan sebagai bagian dari, ya, sikap keberagamaan yang diambil dari kitab suci mereka. Satu contoh misalnya, ya, ungkapan yang populer belakangan ini adalah, ya, semuanya indah pada masanya. Ya. Itu kan kalimat yang kemudian menjadi umum, semuanya indah pada masanya. Itu adalah ungkapan biblikal. Ada di dalam Injil, gitu kan. Mereka menyebutkan bahwa apa yang sekarang terjadi adalah sebuah proses, ya, sebuah proses. Yang dulu mereka tidak merambah dunia politik, sekarang kemudian mereka rambah dunia politik. Pada waktunya mereka kemudian akan berkuasa dan mereka mengatakan sabar dengan proses ini karena semuanya akan indah pada masanya. Ketika mereka berkuasa itulah yang kemudian menjadi situasi yang sangat indah bagi mereka. Itu. Nah, yang kemudian menjadi apa? Menjadi latah kita adalah kita juga ikut mengatakan semuanya indah pada masanya. Nah, ini kurang lebih, ya, seperti ini yang kemudian terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi semangat spirit dari ayat la takulu ra'ina, ya. Oleh karena itu maka wa kulum durna wasma'u, kita dituntut untuk mencari diksi lain itu yang aman dari makna-makna dibalik makna zahir itu, ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Karena itu maka, ya, ini kemudian terkait dengan, ya, oleh karena itu maka Ibnu Katsir mengutip, ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka ia adalah bagian dari mereka. Jadi hadirin rahimakumullah, meskipun hadis ini juga harus sangat atau harus berhati-hati dipahami, ya, harus berhati-hati dipahami. Intinya adalah kalau kita apa persoalannya misalnya gitu, ada satu buku itu judulnya adalah Al-Qul Al-Battar Biman Labasa Al-Kalafattar, gitu. Jadi kalimat-kalimat yang pamuncak, yang apa, yang sangat keras itu kan bagi orang yang biasa memakai dasi, gitu, karfatta, gitu. Nah, ini kalau orang kita pakai dasi, ya, apakah pakai dasi itu sama dengan mantasabah bikomin pohominum? Nah, ini maksud saya seperti itu, ya. Makanya ini mantasabda bikomin pawa minum ini harus hati-hati ya, dipahami gitu kan. Karena kalau misalnya tanpa kaidah ini setiap yang diperbuat oleh mereka itu dimasukkan dalam kategori mantasabda bikomin gitu kan. Kita pakai jas karena jas itu biasa dipakai oleh orang-orang barat, ketika apakah ketika kita pakai jas itu masuk kategori mantasabah bikomin gitu. Nah, ini yang kemudian saya katakan harus hati-hati, kemudian harus selektif atau harus berdasarkan kaidah. Nah, para ulama mengatakan bahwa mantasabah bikomin fahuwa minhum itu terkait dengan tradisi keagamaan. Jadi kalau sesuatu itu menjadi bagian dari tradisi keagamaan mereka kemudian kita pakai, maka masuk kategori siapa yang menyerupai mereka. Ya, kemudian masuk kategori bagian dari mereka itu. Ya. Karena itu misalnya, ini satu pertanyaan, ketika anak-anak kita, ya, baik anak TK, SD, itu kan biasa sekarang biasa ada wisuda tuh. Ya, wisuda. Wisuda itu memakai baju atau pakaian toga, ya, sampai kemudian apa wisuda dari perkuliahan. Asal usulnya pakaian itu kan pakaian pastor, Mang. Itu pakaian pastor. Itu. Nah, kira-kira kalau misalnya itu dipakai sekarang, masuk kategori mantas sahabah enggak? Nah, ini pertanyaannya. Masuk enggak kategori itu? Kenapa? Nah, jadi karena itu maka mereka mengatakan konteksnya adalah bukan konteks di mana ya ini sebagai sebuah tradisi keagamaan itu, tetapi diadopsi seolah-olah ia menjadi bagian dari tradisi pendidikan. Karena itu maka meskipun itu bukan pilihan utama, artinya adalah kalau bisa kemudian kita tidak melakukannya tidak apa-apa lebih baik. Tetapi ya kalaupun misalnya melakukan tradisi semacam itu tidak masuk kategori mantasabah bihomin pawanginhum. Yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika misalnya yang diperbincangkan adalah ucapan selamat hari Natal misalnya, atau kita ya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerupai atau menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan mereka. Kalau misalnya merayakan hari Natal, ya ini menurut saya sih masuk kategori ini ya. Kategori ini. Itu. Kecuali itu di wilayah-wilayah di mana Natalan itu tidak lagi menjadi bagian dari kegiatan keagamaan, tetapi menjadi bagian dari kultur. Ya. Misalnya satu contoh misalnya ketika apa di Hanover gitu, saya dibawa ke sebuah pelataran gereja besar itu dekat sebuah asrama Universitas Leibniz itu dikatakan bahwa ini kalau hari Natal itu penuh orang-orang, tetapi mereka itu datang ke situ untuk ya apa bazarnya, tidak masuk ke gerejanya. Saya katakan, "Lah, kenapa?" Dia mengatakan bahwa ya, di sini ya, Natalan itu tidak lagi menjadi atau bagi banyak orang, Natalan itu tidak lagi menjadi tradisi keagamaan tetapi menjadi budaya. Karena mereka yang datang adalah orang-orang yang tidak pernah datang ke gereja gitu. Mereka adalah orang-orang ateis. Tetapi kalau Natalan itu kudu kata mereka itu, ya bagian dari kultur mereka. Nah, jadi kalau misalnya Natal itu sebagai kultur, apakah itu boleh kemudian kita mengatakan selamat hari Natal? Saya katakan kalau itu kultur ya, maka ucapan selamat hari Natal itu termasuk yang boleh karena bukan lagi dianggap sebagai bagian dari agama. Tetapi di negara kita hari Natal itu bagian dari agama. Karena itu maka ucapan selamat hari Natal itu menjadi sesuatu yang karena termasuk perayakannya gitu, termasuk cara berpakaian. Karena itu maka berhati-hati gitu kan. Pakaian kemudian seperti pakaian Sinterklas misalnya, itu menjadi sesuatu yang terlarang gitu, karena mantasabah bikomin bahwa minhum, karena ia adalah bagian dari tradisi agama, bukan bagian dari sebuah kultur yang terpisah dari agama gitu. Nah, jadi semacam misalnya tradisi-tradisi berpakaian gitu yang sebenarnya adalah bagian dari kultur ya, ini tidak masuk kategori mantasabah bikomin gitu, karena ya kita memakai sarung dan baju koko juga ya tidak masuk kategori itu. Siapa yang mengatakan bahwa peci, koko, kemudian sarung itu bagian dari bagian dari Islam, itu kan tidak ada gitu. Ia adalah kultur gitu. Tetapi kita biasanya menjadikan ini sebagai identitas keagamaan, tetapi tidak menjadi agama itu sendiri gitu. Mudah-mudahan ini persoalan yang cukup sensitif sebenarnya. Tetapi kaidahnya adalah man tasabbaha biqaumin, terkait dengan tradisi agama. Yang tidak masuk dalam tradisi agama tidak masuk kategori man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum gitu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah ya, satu hal yang penting ya untuk kemudian kita pahami, mengapa ya penyerupaan terhadap kelompok lain itu menjadi populer ya, itu biasanya karena ya kondisi budaya yang ya atau sikap rendah diri ya dalam budaya atau politik termasuk kategori ini gitu. Karena itu maka Ibnu Khaldun itu dalam mukadimahnya bagus itu membicarakan tentang ya satu kaidah dalam sosiologi Islam itu dikatakan bahwa al-maghlubu mula'un daiman bil ghalib. Orang yang kalah itu biasanya terbelalak melihat yang menang. Bayak tadi bihim, kemudian ia mengikuti mereka itu fi millatihim, dalam agama mereka, waziyihim, pakaian mereka, walughatihim, bahasa mereka, wa'adatihim, dalam tradisi-tradisi mereka. Itu. Jadi ini berlaku universal. Ketika Barat kalah, maka mereka itu mengikuti Islam. Mereka kemudian dalam bab ilmu menganggap tidak ada ilmu kecuali ilmu yang datang dari umat Islam. Tidak ada pakaian yang bagus, yang tren, kecuali cara-cara pakaian yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab Islam. Tidak ada sastra kecuali sastra Arab. Gitu. Nah, itu ketika mereka dalam posisi kalah. Sekarang dalam posisi kita kalah, menjadikan Barat sebagai tren. Tidak ada ilmu kecuali ilmu mereka. Tidak ada bahasa yang ngetren kecuali kalau pakai bahasa Arab itu disebut kampungan. Tapi kalau sudah pakai bahasa Inggris, bahasa Prancis, wah pokoknya udah modern lah gitu. Pakaian juga sama, ya. Karena itu maka apa yang kemudian diperagakan oleh mereka pada tadi malam itu kemudian dibicarakan oleh media-media di seluruh dunia. Itu kenapa? Karena kita dalam posisi kalah secara budaya. Itu kan. Nah, ketika umat Islam nanti menang, gitu kan? Ya, manggung, mereka juga akan persis melakukan seperti yang kita lakukan sekarang terhadap Paris. Kembali lagi ke sejarah awal di mana Islam menjadi tren. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan ummatan wasaton, umat tengah, gitu kan. Ada peradaban center, peradaban tengah. Ya, yang ada di periferi, itu di pinggiran, itu mengacu pada apa yang ada di tengah. Karena itu maka trennya yang di kampung mengikuti yang di kota, bukan yang di kota yang mengikuti di kampung, gitu kan. Itu secara hadori peradaban. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini isyarat ke situ, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Karena itu maka seyogyanya kita itu memiliki identitas, dan ketika kita mendapatkan identitas Islam itu, itulah yang kemudian kita pegang teguh ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang berpegang teguh pada identitas Islam ini, mudah-mudahan kemudian dia menjadi jati diri umat, dan karena itu maka menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dan ketika kemudian secara politik, budaya, umat ini kemudian naik kembali di permukaan dan menjadi contoh, maka yang lain itu akan merujuk pada jati diri umat Islam ini, mudah-mudahan ya. Jadi hadirin rahimakumullah ya, kata-kata ro'ina yang biasa dikatakan oleh mereka itu sama dengan ketika mereka menyebut assalamu alaikum, ya, assalamu alaikum. Dalam banyak riwayat, dan ini riwayatnya bahasa kayak itu ngagenjreng gitu kan, artinya adalah hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setidaknya saya mendapatkan 3 riwayat, ya, yang sama yang menyebutkan tentang ini. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Mereka mendapati orang-orang Yahudi, ya, dan mereka mengatakan assalamu alaikum, ya, assalamu alaikum. Nah, para sahabat menyangka bahwa ungkapan mereka itu adalah assalamu alaikum, tetapi dengan lidah yang agak malas, gitu kan, yang agak malas, ya, lamnya itu tidak terdengar, ya, ya. Orang-orang Arab sekarang itu kan juga begitu, gitu kan, ya, ingin mereka mengatakan la haula wala quwata illa billah, mereka mengatakan la haulillah, gitu. La haula wala quwata illa billah, disebut la haulillah. Seketika saya dengar, loh, kok la haulillah, la haulillah kan maknanya lain, gitu, tidak ada daya bagi Allah, padahal maksudnya kan la haula wala quwata illa billah, gitu, ya. Sama dengan orang kita mengatakan, harusnya mengatakan la ilaha illallah. Jadi bedanya apa? Hah? Jailah, gitu. Jailah. Harusnya la ilaha illallah, gitu. Itu adalah bahasa yang ungkapan-ungkapan yang sangat baik, tetapi kemudian diungkapkan dengan lidah yang malas, ya. Dan kemudian akhirnya tidak lagi berwujud la ilaha illallah, ya. Sama dengan la haulillah, padahal sungguhnya adalah haula wala quwata illa billah. Nah, para sahabat menyangka ketika assalamu alaikum itu ini mereka mengatakan assalamu alaikum, tetapi dengan lidah lain. Tetapi Rasul kemudian mengatakan wa alaikum, ya, untuk kalian dan untuk kalian. Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat, kalian dengar nggak apa yang mereka katakan? Para sahabat mengatakan, mereka mengatakan lahu assalamu alaikum ya Rasulullah. Tidak, kata Nabi, mereka mengatakan assalamu alaikum al mautu alaikum, kematian bagi kalian. Ya, assam, sam itu adalah maut, ya. Karena itu dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa habus sauda'u shifa'un min kulida'in illa sam. Jintan hitam, habus sauda, ini adalah obat dari segala penyakit kecuali assam, kecuali kematian. Kalau kematian sih tidak ada obatnya. Itu tidak ada obatnya. Nah, jadi assam itu diartikan atau artinya adalah kematian, ya. Nah, suatu hari ada beberapa orang rohtun, ya, rohtun itu artinya adalah beberapa orang sekelompok, ya, datang ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka kemudian mengatakan assalamu alaikum, ya, kematian untuk kalian. Nah, Aisyah ini cerdas menangkap kalimat assalamu alaikum itu bukan assalamu alaikum, ya. Karena itu maka Aisyah kemudian mengatakan wa alaikumussalam wal la'na, gitu. Dia dibalas oleh Aisyah, gitu. Kematian dan laknat bagi kalian, gitu. Tapi Rasulullah SAW kemudian rifqan ya Aisyah, pelan-pelan Aisyah, ya. Cukup mengatakan wa alaikum dan untuk kalian. Ya. Kenapa? Karena Islam itu diturunkan birifqi, dengan kelemah lembutan. Kalau kita menyebut wa alaikum, ya, dan untuk kalian, cukup. Karena mereka mengatakan, mendoakan kepada kita agar kematian itu bagi kita, kita mengatakan bagi kalian juga. Nah, enggak usah risau, karena doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah, gitu. Oleh karena itu maka tidak harus kemudian ditambah dengan wa'alaikum la'nat gitu. Apa bagi kalian juga akan mendapatkan la'nat gitu. Kecuali dalam ungkapan yang baik. Kaina wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau misalnya diberikan ungkapan selamat, maka kita menjawabnya dengan sebanding dengan ungkapan itu atau lebih baik. Karena itu assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita biasa mengatakan itu. Nah, rahmatullahi wabarakatuh ini kan tambahan dari assalam yang mereka sebutkan untuk kita. Nah, tapi kalau misalnya keburukan itu tidak harus dibalas dengan keburukan yang lebih buruk lagi. Cukup sebanding, karena itu maka ada al-mu'amalatu bil mithli, perlakuan sebanding cukup dengan wa'alaikum gitu. Karena doa kita akan dikabulkan untuk mereka, sementara doa mereka untuk kita tidak akan dikabulkan di dalam hal ini. Baik, hadirin rahimakumullah ya. Itu yang apa ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u. Ya, tetapi katakanlah ya, pakailah bahasa yang lain ya, yang terbebas dari ya, kemungkinan makna-makna yang biasa dari kalimat yang biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi itu ya. Karena itu maka adin rahimakumullah, ini adalah karakter dari orang yang cerdas, karakter dari orang yang memiliki keimanan yang dalam, bahwa ia mampu memilih diksi yang tepat. Ya, biasanya kan sekarang itu orang-orang justru sengaja gituan, ya, ingin mengatakan dia dipermalukan, tetapi mohon maaf, ya, dipakai istilah ditelanjangi misalnya. Nah ini kan justru sebaliknya, ya, menunjukkan bahwa pikiran dan perasaan yang ada di dalam dirinya itu adalah pikiran-pikiran yang jorok ya, karena orang yang di dalam hatinya itu penuh dengan kelembutan, kehalusan dan iman yang kuat, dia akan mencari istilah-istilah yang tidak berkonotasi buruk ya, ya. Akan begitu ya. Karena itu maka kalau orang-orang yang atau orang yang kemudian biasa mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok, maka itu bisa dipastikan bahwa hatinya juga dalam kondisi seperti itu ya. Hadirin rahimakumullah ya, seorang yang arif, orang yang bijaksana, yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan hikmah, dia kemudian akan mampu mencari istilah-istilah yang ya, ini memang tidak mudah ya, tetapi kelembutan, kehalusan rasa, kemudian iman ya, terbiasa zikir, terbiasa melakukan proses-proses ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat orang itu atau kita mudah-mudahan itu mampu memilih istilah-istilah yang tepat ketika kita akan berbicara dengan orang lain. Karena itu maka Allah kemudian mengajarkan wa qulu dzurna wasma'u. Wa qulu dzurna. Jangan mengatakan ra'ina, tapi pilihlah kalimat dzurna. Lihatlah kami. Ya. Maksudnya itu tadi ya, agar Rasulullah berbicara dengan mereka itu dengan memperhatikan ya kemampuan, daya tangkap mereka itu, sehingga ya orang-orang yang belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mampu menyerap dengan baik ya, tidak kemudian ada persoalan-persoalan yang terlewatkan, dan karena itu bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Wa qulu dzurna wasma'u, dan dengarlah ya. Apa yang dimaksud dengan wasma'u ya, ini adalah perintah Allah kepada para sahabat agar ketika mereka berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka kemudian serius mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena itu dalam satu riwayat Abdullah bin Mas'ud itu diminta oleh sahabat lain agar dia apa melakukan sebuah janji setia ya, Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, ya, biasanya orang-orang itu orang-orang Arab, janji setia itu terkadang dilakukan untuk hal yang besar, tetapi juga terkadang dilakukan untuk hal-hal yang akan menjadi sebuah perubahan, ya. Bai'at itu diucapkan untuk sesuatu yang besar seperti dalam konteks politik, ya. Tetapi juga kata-kata istilah bai'at, istilah yang sama, biasa dilakukan oleh mereka untuk sesuatu yang dianggap oleh orang lain itu bukan persoalan yang serius, bukan persoalan yang besar, tetapi bagi orang itu memang persoalan yang cukup penting, ya. Kalau misalnya ada orang yang tidak terbiasa dengan zikir di pagi hari dan di sore hari, kemudian supaya terbiasa untuk berzikir di pagi dan sore hari, orang Arab biasa mengatakan berbaiat, kita baiat, ya, untuk konsisten dalam zikir pagi dan sore. Ya, saya pernah menyampaikan tentang konsep, ya, makna baiat itu dan penggunaannya di dalam bahasa Arab atau di kalangan orang Arab. Ada seorang yang kemudian mengatakan, dulu kami ketika di pesantren, ya, kami melakukan itu, dia bilang, ya, dia bilang saya dan teman-teman itu termasuk orang-orang yang sulit, mohon maaf, ini cerita dia, ya, sulit untuk meninggalkan rokok, ya, karena itu biasa merokok di pesantren, ya, kami kemudian dengan teman-teman berjanji setia supaya kami bisa meninggalkan kebiasaan merokok misalnya. Dan ternyata alhamdulillah dengan berbaiat bersama-sama, ya, bersumpah bersama-sama atas nama Allah, ya, kemudian saling mengingatkan, akhirnya kemudian alhamdulillah kami bisa meninggalkan kebiasaan itu. Nah, jadi hal-hal yang sama, ya, itu kemudian dikatakan, ya, oleh sahabat itu kepada Abdullah bin Mas'ud supaya Abdullah bin Mas'ud mengajak melakukan janji setia dengan sahabat-sahabat itu untuk melakukan satu hal yang akan menjadi perubahan mereka. Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, kalau kalian mendengar ya ayyuhalladzina amanu far'abihi sam'a. Kalau mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah kuping. Karena kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama adalah kebaikan di mana kita diperintahkan untuk melakukannya. Yang kedua adalah keburukan di mana Allah melarang kita untuk melakukannya. Nah, jadi ini yang kemudian makna dari wasma'u, dengarlah, gitu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ajaran tentang kebaikan di mana kita diperintahkan untuk melakukannya. Kemungkinan yang kedua yang disampaikan oleh Rasul itu adalah keburukan, ya, tentang nilai-nilai buruk di mana kita dilarang untuk melakukannya. Dua-dua hal ini kemudian yang harus kita dengar dengan baik, simak dengan baik, karena yang baik harus dilaksanakan, yang buruk harus ditinggalkan. Inilah makna dari wasma'u, dengarlah, ya. Wal kafirina 'adzabun alim, dan orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab yang pedih, ya. Baik, hadirin rahimakumullah, itu makna dari ayat 104, ya. Yang kedua adalah ayat 105, ya. Syiddatu adawatil kafirina wa ahlil kitab lil muslimin. Permusuhan yang sangat, ya, dari orang-orang kafir dan ahlul kitab terhadap umat Islam. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah, ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ay yunazzala 'alaykum min khairin mir rabbikum. Ya. Orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab, demikian juga orang-orang musyrik, tidak menginginkan, ya, agar ada kebaikan yang diturunkan untuk kalian, ya. Wallahu yakhtassu birahmati man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah mengkhususkan dengan rahmatnya bagi orang yang dikehendakinya, dan Allah itu memiliki atau pemilik karunia yang sangat besar. Yubayyinu bidzalika ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini menjelaskan syiddata adawatil kafirina min ahlil kitab wal musyrikin. Permusuhan yang sangat dari orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik ya, alladzina hadzarallahu taala min musyabahatihim bil mu'minina, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar umat Islam tidak menyerupai mereka, lihat ta'al mawaddata bainahum wa bainahum, agar ya rasa kasih sayang dan apa kecintaan antara umat Islam dengan mereka itu ya dihilangkan. Wa nabbaha ta'ala ala ma an'ama bihi 'alal mu'minina, dan Allah juga mengingatkan tentang nikmat yang telah dianugerahkan kepada orang-orang mukmin, minasyari'at tammi al-kamil, dalam bentuk syariat yang sempurna, ya, alladzi syara'ahu li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah disyariatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya yaqulu ta'ala, karena Allah berfirman, wallahu yahtassu bi rahmati may yasha wa Allahu dzul fadlil 'adzim, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal ini orang-orang kafir itu disebutkan al-kufru ala millatin wahidah. Kekufuran itu hakikatnya adalah satu agama, ya, dan itu yang kemudian terjadi, ya, suatu agama yang memerangi umat Islam, ya, maka terlepas dari sumber permusuhan terhadap umat Islam itu berasal dari agama apa, itu semuanya akan bersatu, ya, al-kufru ala millatin wahidah. Karena itu maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan musyrikun. Ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, musyrikun adalah selain Yahudi dan Nasrani. Itu semuanya adalah dikategorikan sebagai musyrik. Bukan hanya musyrik dari kalangan ya orang-orang Quraisy, karena di Madinah juga banyak orang-orang musyrik. Ya, jadi makanya ada dalam apa di dalam perjanjian, dokumen perjanjian Rasul, ya, ketika pertama kali Rasul itu hijrah ke Madinah, yang diikat dengan perjanjian itu kan banyak pihak, orang-orang Yahudi, orang-orang Islam, orang Yahudi, orang musyrik itu Mekah, Madinah itu, mereka juga sama, ya. Jadi orang-orang musyrik di sini memiliki apa kebiasaan yang sama, di mana mereka melakukan permusuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah karena itu maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini bahwa orang-orang kafir baik dari kalangan ahlu kitab dan kalangan musyrikun, ya, tidak menginginkan mayawaddu. Kata-kata al-wuddu itu ada dua makna, ya. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan. Yang kedua adalah at-tamanni, keinginan. Ya. Mereka itu tidak suka, tidak berharap Allah itu menurunkan apa? Min khairin min rabbikum. Kebaikan, ya, yang diberikan kepada umat Islam. Kebaikan di sini, di dalam ayat ini memang artinya adalah an-nubuwah, kenabian, termasuk dengan risalahnya, ya, ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi. Karena itu maka orang Yahudi hasad betul dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi khair, kata khair itu juga bisa berarti kebaikan dalam arti umum. Karena itu seperti kekayaan itu juga terkadang diungkapkan sebagai khair, karena ia adalah kebaikan. Seperti misalnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau setelah membantu dua anak dari Nabi Syuaib, ya, kemudian beliau kembali berteduh di bawah sebuah pohon, beliau kemudian mengatakan, Rabbi bima anzalta ilaihi min khairin fakir, ya, ini doa yang penuh dengan apa adab kepada Allah, ya Allah, ya, sebagaimana engkau biasa memberikan rizki kepadaku min khairin, ya, sungguhnya aku ini adalah fakir. Ini kan dalam posisi di mana Musa alaihissalam, bayangkan, ya, Musa alaihissalam melakukan perjalanan padang pasir dari Mesir menuju Yordan. Bayangkan perjalanan pesawat itu sejam 45 menit dari Aman ke Kairo. Bayangkan ini ditempuh lewat perjalanan kaki di jalan di padang pasir. Karena itu maka sesampainya di Madian, ya kemudian berteduh, ya dekat dengan sebuah sumur, yang menyaksikan bagaimana orang datang untuk mengambil air, kemudian dia melihat dua orang perempuan yang tidak berdaya, kemudian dia dibantu, kemudian kembali ke tempat di mana ia berteduh, ia kemudian berdoa kepada Allah. Ia menginginkan agar Allah itu memberikan rizkinya, tetapi dengan ungkapan yang sangat halus, Rabbi bima anzalta ilayya min khairin fakir, semuanya aku itu fakir, sebagaimana ya mengapa engkau memberikan rizki kepadaku, karena aku ini adalah seorang yang fakir itu. Nah, hadirin rahimakumullah, nah jadi dalam ayat itu menunjukkan kata khair itu artinya adalah al-mal. Karena itu maka yang menjadi kedengkian dari orang-orang Yahudi dan orang ahlul kitab, demikian juga orang musyrik terhadap umat Islam, adalah mereka tidak menginginkan agar terjadi kesejahteraan di kalangan umat Islam. Karena itu maka mereka, dan ini berlaku universal dalam sepanjang sejarah, berusaha untuk mengeruk ya sebisa mungkin kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam ya. Karena itu maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Sungguhnya bumi ini telah ditetapkan oleh Allah akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang soleh. Ya. Siapa hamba-hamba yang soleh? Umat Islam. Karena ya, kata-kata ibadiyas solihun tidak bisa diartikan sebagai profesional. Karena ada ibadi, hamba-hambaku. Kata-kata ibad itu hanya dihususkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dalam prakteknya ya justru ya gitu. Kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam itu kan emas, itu kan apa minyak, itu kan batu bara, itu semuanya itu dikeruk gitu kan dengan berbagai dalih gitu kan. Dengan dalih ya memiliki senjata pemusnah masalah, dengan dalih ini dan itulah gitu kan. Intinya adalah ya ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin an yunazzala min khairin alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmati may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Tetapi ingat, kita tidak boleh pesimis dalam hal ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya itu akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya. Karena itu maka apa yang akan menjadi rezeki kita, insyaallah tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Ya. Dipastikan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz insyaallah. Gitu kan. Wallahu dzul fadlil adzim, karena karunia apapun ya itu semuanya pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka Allah ya Rabb kita di tempat ini, Allah Rabb kita di tempat yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan salah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Hadirin rahimakumullah, itu dua ayat ya, dari ayat 104 sampai 105 ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah ya, itu kalau ada yang didiskusikan silakan monggo ya. Mbak Ibu silakan ya, monggo ada dua Ibu silakan. Yes. menjadi sebuah identitas. Nah, itu yang saya tahu ketika Ustaz menjelaskan bagaimana sebuah daerah yang ketika Natal yang hadir dalam itu bukan orang Kristen saja. Nah, kalau saya memahami itu, mengapa bahasa mereka ya ya. Artinya kalau saat ini misalnya saya kembali masuk ke sini, tidak ada semua mereka sekolah tidak memakai toga, tidak melakukan usaha menunjukkan identitas Islam. Menurut saya itu ada sebuah tindak nyata. Ya. Ketika semua orang membuat seperti itu, maka dia memiliki budaya. Dan ketika dia bisa berdakwah pada pemerintahnya, dan kita mengubah ternyata ketika musibah itu pakaiannya seperti ini, walaupun tidak kita masukkan ke dalam sistem, itu akan menjadi sebuah identitas sendiri. Artinya ada budaya yang sangat erat. Ini mereka maksudnya baik. Pertanyaan-pertanyaan bagus sekali ya. Saya ingin memulai dari yang kedua ya. Ini apa supaya tidak kemudian menjadi salah paham ya. Bahwa saya tadi berbicara tentang sebuah situasi ya, di mana hal-hal tertentu itu seringkali kemudian dipahami secara dalam tanda petik sangat ekstrim ya. Kan banyak misalnya orang-orang yang bahkan untuk hormat terhadap bendera saja itu dianggap haram misalnya, apakah benar misalnya, kan itu ya. Ada orang-orang yang ya dia rela tidak mau mengikuti sebuah prosesi karena dianggap ia bertentangan dengan nilai-nilai Islam ya. Tidak mau wisuda hanya karena memakai toga misalnya. Itu kan terjadi gitu kan. Lebih dari itu kemudian saya pernah bertemu dengan, ini saya waktu di Kairo gitu kan, saya melihat ada seorang pemuda yang ini kelihatannya anak orang ini cerdas gitu, tapi kenapa yang dijadikan sebagai profesinya adalah menjual tisu kecil, menjual siwak, minyak-minyak. Saya tanya gitu kan, saya kenalan, akhirnya dia cerita, saya sebenarnya adalah mahasiswa kedokteran Universitas Kairo, tapi saya tinggalkan gitu, saya nggak mau mempelajari ilmu-ilmu sekuler, dia bilang, saya lebih baik kemudian belajar di halaqoh-halaqoh. Subhanallah, saya bilang, ini saya miris itu dengan Kak Dion. Ini real. Saya bertemu dengan orang kemudian dialog itu. Ini yang terjadi gitu kan. Itu dia rela meninggalkan kuliahnya di Fakultas Kedokteran untuk kemudian nah, ini kan yang terjadi, real terjadi gitu kan. Nah, jadi ya, ketika kita menyikapi sebuah fenomena itu, ya kan ada satu hal yang ideal, ada suatu hal yang ya memang realitasnya begitu gitu kan. Ketika kita belum bisa melakukan sesuatu yang ideal, ya apakah kondisi-kondisi tertentu itu bisa diikuti atau tidak gitu. Idealnya memang gitu, kita berharap mudah-mudahan ke depan ketika orang-orang di wisuda, semua siswa atau mahasiswa di wisuda itu adalah memakai jubah misalnya gitu kan, yang lebih jelas gitu identitasnya misalnya. Nah, tetapi ketika itu belum terjadi, belum bisa dilakukan, apakah boleh? Ini persoalan boleh. Jadi boleh tidak boleh itu persoalan hukum yang seringkali kemudian berbeda konteksnya dengan konteks ideal tidak ideal gitu kan. Nah, jadi saya tadi ingin mengatakan bahwa konteksnya adalah boleh, karena itu maka tidak masuk kategori man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sama dengan tuntutan toleransi, ya, ketika kemudian seseorang memiliki pertemanan sedemikian rupa, ya, tetapi ya, dia melakukan kegiatan Natalan itu tidak sebagai representasi dari tradisi agamanya, karena dia memang tidak beragama misalnya. Apakah dalam kondisi semacam itu dia boleh mengatakan selamat Natal atau tidak? Kondisinya adalah kondisi seperti itu. Bukan kemudian saya menganjurkan gitu kan. Jadi beda antara sesuatu yang bisa disikapi sebagai halal, haram, boleh tidak boleh, dengan sesuatu yang sifatnya ideal. Tetapi betul apa yang Ibu tadi sampaikan, bahwa mestinya, dan itu yang kemudian terjadi dalam sejarah, nilai-nilai agama itu akan tercermin di dalam sebuah budaya. Budaya itulah itu kan, yang merupakan representasi dari nilai-nilai agama. Karena itu persis seperti yang pernah disampaikan oleh misalnya Hamka tentang budaya Minang, itu adalah adat bersanding sara bersanding kitabullah, kan itu. Jadi kitabullah itu melahirkan syariat, syariat ini melahirkan adat. Nah, adat inilah karena itu merupakan representasi dari kitabullah itu. Itu memang hukum sejarahnya begitu. Ya, mudah-mudahan kemudian karena itu maka sebisa mungkin identitas-identitas keislaman itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak spektrum orang-orang yang melakukan hal yang sama, maka karena itu lama-kelamaan ini akan menjadi sebuah adat, sebuah tradisi. Itu maksudnya. Jadi ada tataran ideal, ada tataran boleh, tidak boleh. Ketika yang real itu terjadi, apakah ia masuk ke dalam kategori man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum atau tidak? Itu tadi yang saya maksud gitu kan. Jadi idealnya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, dan saya sangat setuju dengan persoalan itu. Ya. Persoalan yang kemudian ketiga yang ditanyakan adalah apakah dengan ayat ini kita harus mengajarkan kepada anak untuk belajar sastra, ya jauhnya mungkin begitu Bu ya, gitu kan. Karena dengan orang memiliki jiwa sastra, dia kemudian akan memiliki kemampuan untuk memilih ya diksi yang tepat ketika menyampaikan sebuah gagasan atau sebuah pikiran. Tetapi setidaknya ya kita harus memberikan pembiasaan kepada anak dalam pola pembicaraan ya. Jadi karena itu maka jangan katakan ya misalnya mau pipis tapi misalnya mau BAK misalnya gitu. Jangan misalnya katakan mau tapi katakanlah misalnya BAB misalnya. Ini kan kalimat-kalimat yang kemudian diperhalus demikian rupa. Jangan mengatakan ingin ke apa toilet tapi katakan misalnya ingin ke belakang misalnya. Itu biasanya kan itu yang kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini dengan cara seperti inilah maka sungguhnya kita sedang mengajarkan kepada anak-anak untuk berbicara dengan halus gitu. Untuk kemudian anak tidak vulgar gitu. Ya, kita pernah membahas tentang ayat yang apa mengajarkan supaya kita tidak vulgar itu gitu. Itu dalam apa dalam apa pertemuan yang lalu, intinya adalah bagaimana kita memiliki ya tata apa apa istilahnya itu apa cara mengungkapkan ya persoalan-persoalan itu kemudian tidak dengan bahasa yang vulgar yang kemudian bisa mengandung ya makna-makna yang apa kurang enak didengar oleh orang yang diajak bicara dengan kita. Itu setidaknya adalah jangka pendeknya gitu kan. Ketika kita mengajarkan kepada anak adalah kita mengajarkan mereka dengan ungkapan-ungkapan yang jauh lebih halus dibanding dengan ungkapan-ungkapan yang biasa dipakai oleh mereka. Ya, ya yang apa yang pertama itu tadi tentang apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang ummi ya, itu tadi betul ya. Ya, dan karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ini kondisi yang tidak menjadi kekurangan bagi Rasulullah, tetapi poin dari kelebihan Rasulullah justru terletak di dalam kondisi ummiyahnya itu ya. Dan meskipun begitu ya, Rasulullah SAW telah berhasil mendidik para sahabatnya merubah dari tatanan buta huruf menjadi tatanan masyarakat yang apa literal gitu, dari ilateral menjadi masyarakat yang literal gitu. Dan itu kemudian dibuktikan di dalam sejarah dari masyarakat Arab Quraisy yang ketika Rasul memulai dakwahnya di antara mereka yang bisa membaca dan menulis hanya 17 orang saja. Ketika Nabi hijrah ke Madinah yang bisa membaca dan menulis hanya 11 orang saja, itu melahirkan angka yang sangat banyak dari orang-orang yang berprofesi sebagai sekretaris ya, baik wahyu maupun urusan kenegaraan. Dan satu hal yang sangat penting adalah dari tradisi literal mereka itu abadi sampai saat ini. Mushaf Utsman ini kemudian menjadi sebuah prestasi sejarah yang dihasilkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang tadinya adalah masyarakat yang ummi itu tadi. Itu. Sementara itu Bu ya. Ibu mana silakan yang tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satunya yang dari tadi sedikit yang juga yang saya tanyakan ini terkait dengan ayat tadi bagaimana orang yang itu memang tidak terimbau ya dengan kita Islam. Nah, bagaimana dengan kaitannya ayat yang mengatakan bahwa ya orang itu tidakkah kamu bersyukur yang akan telah melihat baik ya. Ya, ayat yang terkait dengan itu kita sudah bahas ya, bahwa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Bani Israel ya fil alil alamin terhadap bangsa-bangsa lain itu pada zamannya ya. Jadi itu yang kemudian apa tidak membuat bahwa terdapat sebuah landasan teologis ya bagi mereka di zaman ini untuk menganggap bahwa mereka lebih utama dan Allah memberikan keutamaan terhadap mereka dibanding bangsa-bangsa yang lain pada zaman ini. Itu tidak berlaku ya. Karena itu maka itu khusus kondisi pada zaman mereka. Pada zaman di mana mereka mengikuti nabi-nabinya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat sedemikian banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel dibanding dengan nabi-nabi yang diutus oleh Allah dari bangsa-bangsa yang lain ya. Bahwa kemudian terdapat kelebihan-kelebihan yang ada atau yang dihasilkan oleh mereka pada saat ini ya, tidak kemudian membuat kita harus tutup mata ya, karena hadis Nabi SAW menyebutkan al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadha fahuwa ahakku biha. Kearifan, hikmah atau ilmu itu adalah barang yang hilang milik umat Islam. Karena itu maka dari mana dan kapanpun ia menemukannya, maka ia lebih berhak untuk memungutnya kembali ya. Karena itu maka kalau ada sesuatu yang baik yang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi ya, enggak ada masalah untuk kemudian kita pungut kembali ya. Dan justru untuk itulah kemudian atau apa itulah yang kemudian dituntut dari umat Islam, agar umat Islam ini belajar dari manapun tetapi harus bisa ya membentengi diri ya dari kemungkinan terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka. Jadi ada warisan kemanusiaan yang bersifat universal dan ini yang kemudian harus digali. Ini adalah milik umat manusia secara keseluruhan ya, tidak kemudian digantungkan pada kaum bangsa atau umat tertentu seperti dalam hal ya apa warisan sains ya. Ada persoalan-persoalan yang menjadi bagian dari agama dan ini yang kemudian harus kita selektif supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh umat atau penganut agama yang lain di dalam hal ini ya. Jadi itu tadi betul, tetapi terkait dengan persoalan yang terjadi pada masa mereka gitu ya gitu. Ada lagi kalau tidak ada silakan Pak ya. Di satu sisi mengatakan lada itu kan pedes kan. Tapi di kuningan dalam bahasa Sunda juga dibilangnya saal ternyata. Saya akan bedanya ya. Ya berkonotasi sama gitu. Saya pikir apa begitu? Ya. Ya, ini kajiannya kajian antropologi ya, itu antropologi. Jadi emang ya bahasa itu adalah cara pengungkapan seseorang, ya. Karena itu maka biasanya antropologi membahas perkembangan bahasa itu dengan perkembangan demografis, gitu kan. Kalau misalnya yang pertama kali manusia yang hidup di atas bumi ini seorang, maka pasti bahasanya itu satu. Ya kan, nggak mungkin kemudian seorang itu memakai bahasa yang macam-macam, ya macam-macam. Pasti bahasanya adalah bahasa Nabi Adam. Ya, persoalannya bahasa Nabi Adam itu bahasa apa? Nah ini ya. Pasti itu yang menjadi masalah gitu kan. Nah dari bahasa yang sama kemudian tersebar ya anak-anak Adam itu beranak pinak, kemudian mereka apa tinggal di tempat-tempat yang berbeda. Maka kemudian orang-orang yang menjadi keturunan dari yang tadinya memakai agak satu bahasa itu kemudian karena lama terpisah oleh jarak ya, itulah yang kemudian mereka memiliki apa bahasa yang sendiri. Karena itu maka bahasanya itu mulai berubah-ubah ya. Tetapi intinya adalah seluruh bahasa yang ada sekarang ini ternyata memiliki kedekatan-kedekatan. Dan itu yang kemudian dibahas dalam persoalan tentang linguistik gitu. Nah, semuanya ternyata merujuk pada kedekatan-kedekatan dan yang sama, dan itulah yang kemudian menunjukkan bahwa semua bahasa yang ada itu sungguhnya adalah bermula atau berasal dari bahasa yang sama gitu. Persoalan kemudian bahasa apa? Nah, ini adalah bahasa apa aslinya? Nah, ini adalah persoalan tentang agama dan persoalan tentang sejarah linguistik gitu kan. Nah, yang kemudian disebut tadi bahwa memang itu kemungkinan besar memang itu berasal dari bahasa Arab itu. Iya. Arab ya. Karena seperti misalnya kata Ibrani ya. Ibrani itu baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab itu sama maknanya, adalah orang yang melewat, menyeberang gitu kan. Dan betapa banyak bahasa Sunda juga yang jadi bahasa serapan. Ya. Kita biasa mengatakan harudang gitu. Harudang itu sungguhnya Harun Jiddan gitu. Harun Jiddan. Harun Jiddan. Jadi itu pasti itu ya. Pasti begitu karena hubungannya adalah orang ya, pertumbuhan demografis akan seiring dengan pertumbuhan bahasa. Kalau orangnya tadinya satu, maka bahasanya juga pasti satu, gitu kan. Oh, ya. Terus mungkin satu ya. Satu lagi, ya gitu. Jadi, ya. Terakhir ya, enggak, silakan. Persoalan pribadi, Ustaz. Saya punya anak yang pengen saya masukkan ke dalam sebuah lembaga bahasa khusus, gitu saja. Bahasa khusus, tapi di situ dalam lembaga itu sendiri, banyak sekali ritual-ritual yang diajarkan sama lembaga itu. Sementara tujuan saya adalah ingin bagaimana anak saya itu memiliki bahasa yang mereka ajarkan gitu, Ustaz. Maksud saya bahasa Turki. Karena sangat jarang sekali orang mengajarkan atau lembaga kursus atau apapun itu yang mengajarkan tentang bahasa Turki. Nah, tapi ada satu lembaga yang banyak mengajarkan ritual-ritualnya dibandingkan. Ritual itu maksudnya apa? Ya kayak misalnya sebelum makan dia baca ayat baca surat Yasin 40 kali. itu biar lapar dulu itu. Jadi ini lapar. Makanya saat selesai. Salah satunya tadi di dalam mau makan, mau tidur, kemudian ada di dalam masjid, kemudian kejadian majelis sebelum ada majelis gitu. Yang saya sampaikan sama saya, dia tadi sudah ikuti saja dulu, yang penting bagaimana tujuan kita untuk bisa belajar bahasanya. Jadi gimana majelis? Ya, saya tidak tahu ya apa dalaman-dalamannya gitu kan. Tapi saya ingin menjawab secara umum saja, ya, bahwa pendidikan anak, ya, itu memang harus selektif. Karena satu hal yang ingin dicapai untuk anak kita dari lembaga itu tidak terpisah dari proses pendidikan yang lain. Gitu. Dan karena itu maka dipastikan itu banyak lembaga pendidikan yang bisa menunjang tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh anak kita, tidak harus kemudian ya kita paksakan diperoleh dari lembaga yang kalau kemudian kita paksakan itu akan membuat akidah anak kita terkontaminasi, tradisi-tradisinya dan lain sebagainya. Ya, jadi terlepas dari apapun itu ya, bahwa suatu hal yang ingin dicapai dari anak kita ini kemudian harus mempertimbangkan aspek-aspek lain, ya. Dan ketika aspek-aspek lain itu tidak aman, maka sesungguhnya masih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bisa mendukung tercapainya tujuan tertentu dari untuk anak kita. Salah satunya di sini deh, mendingan. Ini bahasa Turki soalnya Pak. Saya cuma tahu tasakur aja. Siapa? Uici ya? Di Depok ini ya? Bukan, seluruh Indonesia ada ya? Enggak tahu ya? Setiap cabang ini ya? Artinya seperti itu Ustaz, akhirnya setelah dapat laporan itu saya pertimbangkan gitu. Ternyata seperti itu ya modelnya gitu. Makanya sementara yang biasa dilakukan sama anak saya ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan karantina itu pada saat itu. Waktu itu juga sudah sampai proses lulus, tinggal berangkat ke Turki, tapi dikarenakan ada beberapa masukan-masukan seperti itu, saya pertimbangkan kembali. Dan memang free semuanya, dari mulai berangkat, pembiayaan, sampai jasa segala sebagainya. Baik ya, intinya itu ya. Baik, saya kira Bapak Ibu cukup ya. Jazakumullah khair atas kehadiran dan perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.